Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir, sudah tiba. Sambil menunggu insyaallah kita baca sampai 10:30. Kita bertauhid. Kita masih membaca bab yang ke-8. Ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahimahullahu taala, babu ma jaa fir ruqa wa tamaim. Bab terkait dengan nas yang ada adalah masalah ruqyah dan tamimah. Sudah kita sebutkan di pertemuan dulu, beliau rahimahullah wa ta'ala tidak menjazm, tidak menetapkan satu hukum apa syirik atau haram. Ya, tidak menyatakan bab majapi tahrim atau yang lainnya. Karena masalah ini masalah ada yang tafsilnya, ada rinciannya. Nanti insya Allah kita baca. Hadis yang pertama sudah kita baca, hadis dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ba'd safari." Beliau pernah bersama Rasul dalam sebagian safar. Farsal Rasulullah mengutus satu orang utusan, ala yukiyan nafi raqabati ba'irin qiladah min watarin au qiladah ila quti'an. Intinya utusan tersebut diperintah untuk menghilangkan kalung-kalung, baik itu dari tali busur panah atau yang lainnya yang dikalungkan di leher-leher hewan, karena niatan untuk menolak ain, menolak bala. Ini tamimah. Nanti kita dapatkan penjelasan syekh. Tamimah yakni sesuatu yang dikalungkan, digantungkan, ya baik itu pada tubuh seorang manusia atau digantungkan di mobil-mobil atau digantungkan di rumah-rumah, di toko-toko, ya, dengan niatan untuk menolak bala atau menolak ain. Ini tamimah dan itu adalah perbuatan syirik. Ya, kemudian hadis yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, wa an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa, sesungguhnya ruqa di sini ini jampi-jampi. Ya, jampi-jampi yang ada padanya isti'anah bil jin. Isti'anah bisyayatin. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah ini jampi-jampi yang ada padanya minta bantuan, minta tolong kepada jin. Wa tamaim, dan tamimah-tamimah tadi. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada tubuh manusia atau pada hewan atau di rumah atau di toko, yang jelas dengan niatan untuk menolak bala. Iya, menolak bala tanpa ain atau yang lainnya. Wattiwalah. Tiwalah itu adalah sihir. Ataf. Dalam istilah para ulama kita, sihir ada namanya sihir ataf dan sihir sharaf. Sihir ataf itu yakni sihir yang dilakukan untuk membuat cinta seseorang kepada yang lain. Adapun sihir sharaf sebaliknya, iya, membuat benci istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Nah, tiwalah ini sihir ataf. Iya, apa yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat dia dicinta yang lain dengan sihir. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun, adalah syirik. Sekali lagi, yang dimaksud dengan hadis ini adalah ruqyah yang di situ ada isti'anah bil jin bisyayatin. Jampi-jampi, mantra-mantra. Wa tamaim yani sesuatu yang digantungkan, iya, pada apapun, pada manusia, pada hewan, pada pohon atau pada toko, pada rumah-rumah, di pintu-pintu untuk menarik bala. Adapun tiwalah adalah sihir ataf. Ini adalah syirik. Iya. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Khairullah rahiman rahimakumullah. Kita artikan tadi ruqa yakni jampi-jampi, mantra-mantra yang ada pada istianah bil jin, karena nanti kita dapatkan ruqyah ada dua. Ruqyah ada dua. Ada ruqyah yang jaizah dan ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang mubahah, yang jaizah, yang dibolehkan itu ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Ruqyah yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta untuk meruqyah. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, yakni meruqyahnya. Meruqyah dia. Iya, ketika dibutuhkan ruqyah. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat meruqyah saudaranya, maka falyanfa'. Silakan dia memberikan manfaat jadi meruqyah saudaranya. Hadis yang masyhur. Iya. Ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang safar, iya, dan melintasi satu kabilah, melewati satu kaum. Disingkat cerita, tokoh kabilah tersebut terkena sengatan hewan beracun. Maka seorang sahabat yang mulia meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Artinya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah ruqyah? Takrir. Ruqyah ada yang boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam raqa. Rasul meruqyah. Iya, dan juga pernah beliau diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika sakitnya. Dan beliau mentakrir, memerintah para sahabat untuk meruqyah. Sehingga iya, ruqyah ada yang jaizah, ada yang boleh, ada yang syirkiyah. Yang tidak boleh bahkan syirik. Yang boleh tadi sebutkan yang terpenuhi padanya tiga syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah antakuna minal Qur'an. Iya. Baca-bacaannya adalah bacaan Al-Qur'anul Karim. Surat apapun. Surat apapun. Iya, terkhusus surat-surat yang ada nas, ya, semacam Al-Baqarah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yafirru minal bait yuqra'u fiha surat Al-Baqarah." Sesungguhnya syaitan akan lari dari satu rumah yang dibaca di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Iya, ayat kursi. Iya, ayat yang teragung dalam Al-Qur'an Al-Karim. atau dari doa-doa yang ma'sur, doa-doa yang ma'sur yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang sahih sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagai ulama kita menyatakan dari kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa yang hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwanabillah rahiman rahimakumullah, ini yang pertama, antakuna mil Qur'an wa sunnah. Iya, yang dibaca itu adalah ruqyah yang dibaca dari Al-Qur'an, bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an atau dari hadis-hadis yang ma'tsur, dari ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antakuna bil arabiyah al mafhumah ma'naha. Iya, dengan bahasa Arab yang dipaham maknanya. Bukan dengan rajah-rajah, tulisan-tulisan Arab tapi tidak tahu. Iya, apa artinya? Bil arabiyah, bahasa Arab dan mafhumah ma'naha, dipaham maknanya, ditahu artinya. Iya. Dan sampai bahasa Arab ternyata itu adalah isinya isti'anah kepada jin, minta tolong kepada jin. Dan yang ketiga, syarat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah an ya'taqida ar-raqi annaha mujarrad sabab. Iya, seorang yang meruqyah dengan tadi dengan Al-Qur'an wa sunnah, iya, itu dia meyakini bahwasanya ruqyah itu semata-mata sebab. Semata-mata sebab. Iya, adapun kesembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syafi. Allah Subhanahu wa taala an-nafi' adh-dhar. Nah, itu ketiga-tiga tadi terpenuhi, dari Al-Qur'an wa sunnah, kemudian dengan bahasa Arab yang diketahui maknanya, kemudian iya diyakini hanya semata-mata sebab, maka baru boleh ruqyah. Adapun ruqyah yang bid'iyah, yang syirkiyah tadi adalah mantra-mantra, jampi-jampi yang ada padanya isti'anah. Iya, minta pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Itu ruqyah. Nah, adapun tamimah, tamimah iya itu tidak ada yang boleh, semuanya tidak boleh, dan bisa syirik akbar dan bisa syirik kecil. Ruqyah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Adapun tamimah itu semuanya syirik, namun bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Iya. Kapan syirik besar? Ketika dia meyakini bahwasanya apa yang digantungkannya itulah yang bisa menolak bala dengan sendirinya. Iya. Lagi musim dulu apa? Kolor hijau. Iya, supaya enggak ada datang ke rumah gantungkan atau nanam pohon bambu kuning dan keyakinan akan tidak bisa masuk. Ya, kalau tadi apa yang dia gantungkan, yang dia taruh dengan sendirinya bisa nolak bala, ini syirik akbar, syirik besar. Karena dia meyakini berarti ada yang bisa menolak bala, iya, selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau dia yakini apa yang dia gantungkan semata-mata sebab, semata-mata sebab, adapun yang menolak bala hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Syirik kecil. Iya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang perlu dipahami dan perlu kita sampaikan kepada umat sekarang ini masalah ini. Ya, masalah bahwasanya di antara perbuatan syirik itu adalah i'tiqadu syai sababan wa laisa bisababin syar'an wal qadar. Ketika para ulama kita mendefinisikan menerangkan tentang masalah syirik, iya, di antara perbuatan syirik, macam syirik itu adalah ketika seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab, sebab kesembuhan, sebab menolak bala, padahal hal tersebut bukan sebab yang syar'i wal qadari. Syar'i ini tidak pernah ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebab. Qadari ini Allah tidak pernah menetapkan secara takdirnya itu sebagai sebab. Iya. Kalau sebab syar'i contohnya tadi ruqyah. Ruqyah ada sebab yang syar'i karena ada nas. Di antara yang sebab syar'i itu adalah habbatus sauda misalnya. Seorang minum habbatus sauda karena yakin ini sebab. Karena Rasulullah menyatakan habbatus sauda adalah dawa'un likulida, obat segala penyakit. Iladaan wahida. Dia minum madu karena yakin madu adalah satu di antara obat. Asyifa bisalas, kesembuhan daripada tiga. Iya, di antara adalah surbatu asalin, minum madu. Ini sebab yang syar'i. Ada sebab-sebab qadari. Ini memang Allah Subhanahu tetapkan secara takdirnya itu sebagai sebab. Dan ini tentunya perlu tajrubah. Iya, secara medis diuji secara klinis di medis. Iya. Misal iya, anak kita kalau panas itu minum paracetamol, turun panasnya. Sehingga setiap kali panas, cari obat diantaranya paracetamol untuk menurunkan panas. Kenapa? Secara penelitian itu memang iya, adalah obat menurunkan panas. Secara medis. Itu adalah qadari. Sebab apa? Qadari. Dan telah terbukti dalam penelitian. Iya. Ada pun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang anak sakit demam. Iya, kemudian digantungkan di lehernya tali sepatu. Iya, digantungkan di lengannya tali sepatu. Iya, kenapa? Ini sebab turun panas. Ini yang sedang kita bahas. Ini syirik. Ini tamimah. Ini tamimah. Iya. Atau misalnya apa? Di mobilnya dia taruh apa, biasanya digantung-gantung di mobil. Mungkin nggak tahu, gantung-gantung paracetamol apa apa ya, gantung jenis tertentu. Kenapa ini? Ini supaya nolak bala, supaya nggak tabrakan. Meyakini sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab, la syar'i wa la qadari. Ini namanya apa? Tamimah. Ini syirik. Iya, syiriknya bisa kecil, bisa besar, tergantung dengan keyakinan seseorang. Iya, kalau yang digantungnya mushaf, beli mushaf kecil gitu, terus digantung di mobil, apa niatnya? Nolak bala. Iya, atau dikalungkan ke anak-anaknya. Iya, anak-anak bawa mana? Pakai kalung mushaf kecil. Kenapa? Supaya nggak kena ain. Gimana? Boleh nggak? Nah, iya, disebutnya para ulama kita disebut dibahas ya, sebetulnya. Cuma waktu tidak cukup, saya simpulkan aja. Memang dibahas para ulama kita dan yang sahih tidak boleh dengan tiga alasan. Iya, kata para ulama kita, in kanal mu'allaqu syai'an min al-Quran, kalau yang dijadikan gantungan itu ada sesuatu dalam Quran, tetap tidak boleh dengan tiga alasan. Alasan yang pertama, umumun nahyi la muhassisa lahu, karena keumuman larangan. Nas seperti di sini menunjukkan dilarang. Innar ruqa wat tamaima watti wala tasyirkun. Umum dilarang iya membuat tamimah, gantungan-gantungan dengan niat untuk menolak barang. Yang kedua, kata ulama kita, saddul dhari'ah. Saddul dhari'ah untuk menutup pintu-pintu jalan-jalan kesyirikan. Ya, namanya manusia seringkali kita dapatkan itu sering senang tawassu'at. Iya, melebar. Mungkin sekarang yang dikalungkan apa? Mushaf. Besoknya lagi nyetak riyadhus shalihin. Cetak riyadhus shalihin kecil. Besoknya lagi lebih kecil jurumnya. Udah jurumnya akhirnya mujarobat. Terus iya, sadu darinya. Nutup celah kepada kejelekan. Ya, dan yang ketiga terlama kita adalah karena akan menyebabkan imtihanul Quran, akan menyebabkan terhinakannya Al Quran. Dikalungkan di anak-anak kecil, dibawa ke WC, dibawa ke tempat-tempat kotor, ia menyebabkan imtihanul Quran. Saya kira cukup aja. Mudah-mudahan sudah siap nanti, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.